ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, saudari-saudari seiman dan seakidah yang berada di Masjid Al-Barakah yang kita cintai ini, dan juga pendengar serta pemirsa radio dan TV Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam kepada kita, yang memberikan kenikmatan seiring dengan derap langkah kita. Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah karena berkat hidayah dan taufik yang Allah limpahkan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki ke salah satu rumah-rumahnya untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mempelajari firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha menuntut ilmu agama, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslimah. Sebagaimana sabda Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau menuturkan bahwa menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun siapa, ibu-ibu? Wanita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu di Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga pendengar dan pemirsa Roja dan Radio Roja dan Roja TV. Pada kesempatan kali ini, sebelum memulai, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, khususnya yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Karena ini adalah pertemuan pertama kita pasca bulan suci Ramadan. Dan insya Allah tidak ada kata terlambat untuk mendoakan agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang sekali berAbu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lain-lain, sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'alla bin Fadl, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yutaqabbala minhum. Mereka setelah bulan suci Ramadan senantiasa berdoa kepada Allah setiap hari agar Allah berkenan menerima amal ibadah mereka yang mereka kerjakan di bulan suci Ramadan. Mereka lakukan itu, mereka senantiasa berdoa selama berapa hari, Bu? Bukan hari, 6 bulan. Subhanallah. Selama 6 bulan mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan menerima amal ibadah mereka di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan pertama ini, pertemuan pembuka ini pasca bulan suci Ramadan, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama buah karya Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad dengan buku beliau yang berjudul Sifat Az-Zawjah As-Salihah, sifat-sifat istri yang saleh. Dan sebelum kita lanjutkan pertemuan kita, karena kita libur cukup lama, lebih dari sebulan, saya ingin mengingatkan sejenak bahwa kita sedang mengkaji penjabaran beliau, penjabaran Syekh Abdul Razzaq, ketika beliau menjelaskan ada tiga kaedah yang harus dipahami oleh seorang muslimah agar dia menjadi seorang istri yang saleh. Dan kaedah ini beliau kedepankan sebelum beliau menjelaskan sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang muslimah agar dia menjadi istri yang salehah. Jadi sekali lagi, sebelum Syekh menyebutkan sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah tentang istri yang salehah, beliau memaparkan kepada kita tiga kaedah yang harus benar-benar dipahami oleh seorang muslimah. Bahkan bukan hanya dipahami, ia harus benar-benar mentadabburi, merenungi, lalu ia amalkan, ia praktekkan, ia implementasikan dalam kehidupan rumah tangganya, dalam bahtera rumah tangganya. Pada saat itulah insyaallah ta'ala ia akan menjadi seorang istri yang apa? Yang saleh. Jadi sekali lagi, Syekh mengedepankan tiga kaedah sebelum menjabarkan sifat-sifat istri yang saleh. Kaedah yang pertama apa, Bu? Masih ingat atau tidak? Insyaallah masih ingat. Apa kaedah yang pertama? Bahwa seseorang tidak akan menjadi baik kecuali dengan dua hal. Seorang wanita tidak akan menjadi istri yang salehah kecuali dengan berapa hal, Bu? Dua hal. Jadi ini yang harus kita pahami bersama-sama. Setiap wanita yang ingin berbakti kepada suaminya, setiap wanita yang ingin menjadi istri yang salehah, harus benar-benar menanamkan kaidah yang pertama ini, bahwa ia tidak akan menjadi istri yang saleh atau istri yang salehah kecuali dengan dua hal. Yang pertama apa? Hidayah, taufik, pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Seseorang tidak akan menjadi orang yang baik, seorang wanita tidak akan menjadi istri yang saleh kecuali ia ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 17, man yahdihillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan mendapatkan petunjuk. Wa man yudlil, dan barang siapa yang disesatkan, falan tajidalahu waliyan mursyida, maka ia tidak akan mendapatkan perlindungan, ia tidak akan mendapatkan penolong atau orang yang menunjukkan kebenaran kepada dirinya. Jadi yang pertama, taufik dari Allah. Pertolongan dari siapa, Bu? Ibu-ibu, dari Allah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, usaha yang dilakukan secara maksimal. Ingin berubah, ingin menjadi wanita yang salehah, ingin menjadi istri yang berbakti kepada suami, tidak hanya cukup dengan menangis terseduh-seduh, tidak cukup dengan hanya bermimpi, tidak cukup hanya dengan berkhayal di atas tempat tidur. Barang siapa yang ingin menjadi istri yang salehah, dia harus berusaha, berusaha dan berusaha. Dan hal ini dijelaskan dan digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz." Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in bila wa la ta'jaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, "Ihris, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan hal yang bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Lihat. Wala ta'jas, dan janganlah engkau lemah. Jangan cepat putus asa, jangan cepat down, jangan cepat berpikir untuk mundur atau memutar balik dari perjalanan menuju kebaikan. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ikhris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh, harus ada usaha ibu-ibu. Wasta'in billah, minta kepada Allah, karena semua karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menjadi pribadi yang lemah. Walaupun fisik seorang wanita tidak sekekar lelaki, namun dia harus memiliki mental yang baja. Dia harus berusaha untuk memperbaiki iman dan takwanya kepada Allah, untuk memperbaiki adabnya, tutur katanya, pengabdiannya, pelayanannya kepada suami yang ia cintai. Harus ada usaha. Tidak cukup hanya sekedar mendengar, tidak hanya cukup dengan sekedar merenung, tidak hanya cukup dengan mengikuti kajian-kajian. Namun ilmu yang kita dapatkan itu harus benar-benar kita usahakan, kita praktekkan dalam bahtera rumah tangga kita. Itu kaidah yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua apa? Kaidah yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Syekh mengatakan manba'us shalah wa asla anna manba'us shalah wa aslal ma'rifati wa sabilad dirayah bihi wal hidayata ilaihi huwa kitabullah wa sunnah nabihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa sumber kebaikan, sumber ilmu, jalan yang harus ditempuh bagi orang-orang yang ingin baik, wanita yang ingin menjadi istri yang salehah, yang ingin menjadi istri yang berbakti kepada suaminya, adalah jalan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya begini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa ketika kita ingin menjadi istri yang salehah, kita harus mengetahui ilmunya. Kita harus mengetahui informasi, kriteria apa saja yang harus kita miliki untuk menjadi istri yang salehah. Nah, sumber informasi tersebut adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah, yang dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap orang bisa berbicara. Di masyarakat kita akan mendengar berbagai macam teori hasil karya manusia, hasil pemikiran manusia tentang bagaimana menjadi istri yang berbakti, istri yang saleh. Namun ingat kaidah yang dijelaskan oleh Syekh ini, bahwa tidak ada yang bisa memberikan solusi dari berbagai permasalahan rumah tangga kita kecuali solusi dari Rabbul Alamin, solusi dari pencipta kita, pencipta suami kita, pencipta anak-anak kita, yaitu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah telah firmankan dalam kitab sucinya dan telah dijelaskan oleh sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi SAW, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, beliau menuturkan, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, aku wariskan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya setelah dua perkara tersebut. Dalam riwayat yang lain, selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Apa dua perkara itu, ibu-ibu sekalian? Kitabullah, Kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah solusi dari seorang Nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak mengatakan sesuatu dengan hawa nafsunya. Ingatkah kita firman Allah Subhanahu Wa Taala di awal-awal surat An-Najm, wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi ibu sekalian, kalau ibu ingin menjadi istri yang salehah, lalu ibu pergi ke sebuah toko buku, ibu akan mendapatkan teori si fulan, teori si fulanah, teori A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Maka ingatlah kaidah ini, bahwa kalau ingin menjadi baik, ingin menjadi istri yang salehah, ikutilah Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutilah solusi dari Al-Alim, Zat yang Maha Mengetahui, Al-Hakim, Allah yang Maha Bijaksana. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulnya ketika Rasulnya memanggil kalian, menyeru kepada kalian, mengajak kalian kepada sesuatu yang akan menghidupkan kalian, menghidupkan kehidupan kalian. Ketika Rasulullah mengajak kalian kembali kepada syariat Allah yang akan membuat kehidupan kita benar-benar hidup, benar-benar membahagiakan, bukan hanya sekedar kehidupan yang menghabiskan hari demi hari, waktu demi waktu, detik demi detik, namun benar-benar kehidupan yang bahagia, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang penuh dengan rasa tenang dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga. Dan sebelum kaidah yang ketiga, Syekh menjelaskan dalam kitabnya, "Kullu sifatin taridu fi hadhil kalimah ta'ti maqrunah bidaliliha madmuna ila mustanadiha min kitabillah wa sunnati rasulillah." Syekh menutup pembahasan tentang kaidah yang kedua ini, bahwa semuanya harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dengan mengatakan bahwa setiap sifat yang disampaikan oleh beliau dalam buku ini, maka selalu disampaikan bersama dengan dalilnya dan dijelaskan sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir membahas buku ini. Syekh sudah menjamin, sudah memastikan bahwa setiap sifat wanita saleha, wanita atau istri yang berbakti kepada suami dan kepada keluarganya dalam buku ini, itu selalu disampaikan bersama dengan dalilnya, beriringan dengan hujahnya, dan dijelaskan sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Itu kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga, dan ini baru, karena kita baru saja, atau kita baru sampai ke kaidah yang kedua sebelum libur, yang cukup panjang. Maka ini sekali lagi pelajaran yang baru pada kesempatan sore hari ini. Kaidah yang ketiga, kaidah yang terakhir, sebelum Syekh menyebutkan satu persatu sifat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu beliau menuturkan bahwa asasun tubna alaihi jami'u ta'at wa tuqamu alaihi jami'ul fadail wal kamalat ala wahiyya tahqiqu taqwallahi ta'ala. Bahwa fondasi yang dibangun di atasnya seluruh ketaatan kepada Allah, seluruh kebaikan dan kesempurnaan, adalah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya begini Ibu sekalian. Sekali lagi Syekh mengatakan bahwa pondasi asas yang Jadi asas yang menjadi pondasi setiap ketaatan, setiap kebaikan, setiap kesempurnaan adalah adalah untuk mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kata Syekh, Syekh menjelaskan maksudnya wal wajib 'alal muslimah anta'i anna luzumaha li adabi syari'ah wa tahalliha bi sifatil fadilah qurbah min al qurab allati yunalu biha ridallah wa yahsul biha ajruhu wa thawabuh. Maksudnya begini ibu-ibu sekalian, wajib atas setiap muslimah, setiap wanita, untuk menyadari bahwa pada saat ia berusaha mengamalkan sunnah Nabi SAW, mengamalkan kebaikan, kebaikan yang bersumber dari syariat, ia berusaha menjadi istri yang saleh, ia berusaha menjadi istri yang berbakti, ia harus benar-benar menghadirkan perasaan bahwa dia sedang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia sedang berusaha mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa taala. Semua yang ia lakukan di dalam rumahnya, di hadapan suaminya, itu adalah sebagai bentuk usaha untuk mencapai gelar takwa. Bukan hanya sekedar menjalani perannya sebagai seorang istri. Sekali lagi, maksud dari kaidah ini, bahwa setiap kita melakukan sesuatu di rumah, setiap kita berusaha merubah kepribadian kita menjadi lebih baik lagi, setiap kita berusaha melayani suami kita, menunaikan pekerjaan-pekerjaan rumah kita, yang ada di benak kita adalah ini untuk mendapatkan ketakwaan, ini untuk mencari pahala dari Allah, ini untuk mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ketika ia melayani suaminya dalam hubungan suami istri, maka yang ada di benaknya bukan hanya melampiaskan nafsu dengan cara yang halal, bukan hanya itu. Namun di benaknya, di perasaannya ada sebuah harapan bahwa ini adalah bentuk taqarrub dia sebagai seorang wanita kepada Allah. Saya melayani suami saya karena Allah yang memerintahkan, dan saya berharap saya mendapatkan pahalanya. Ketika ia melayani suaminya dalam hubungan suami istri, hendaklah yang ada di benaknya, yang ada di dalam hatinya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atah." Jika seorang laki-laki memanggil istrinya ila firasyhi, ke tempat tidurnya, falam ta'ti, dan istrinya menolaknya, istrinya tidak datang, fabata ghadmana 'alaiha, lalu suaminya menghabiskan waktu malamnya dengan amarah dan marah kepada istrinya tersebut, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka malaikat melaknat wanita tersebut sampai pagi hari. Sekali lagi, jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya untuk berhubungan, lalu istrinya tidak mau, akhirnya membuat suaminya marah pada malam tersebut, maka istri tersebut dilaknat oleh malaikat sampai kapan? Sampai pagi. Seorang istri yang soleha hendaknya benar-benar memahami hadis ini. Ketika dia melayani suaminya, dia mengharapkan kepada Allah, dengan melayani suaminya tersebut, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Dia terhindar dari ancaman ini, dan dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap tingkah laku kita di rumah hendaklah kita kaitkan dengan dalil untuk mengharapkan ketakwaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia menemani suaminya saat suaminya sedang makan siang, saat suaminya makan malam, ketika suaminya sarapan. Ibu-ibu suka menemani suami tidak di ruang tamu? Ruang makan atau di meja makan? Gak pernah, Bu, ya. Insya Allah setiap hari. Nah, ketika seorang istri menemani suaminya, saat suaminya sarapan, saat suaminya makan siang, saat suaminya makan malam, walaupun mungkin dia tidak lapar pada saat itu, atau mungkin dia tidak makan pada saat itu, namun ia temani suaminya, hendaklah bukan hanya sekedar menghabiskan waktu, hendaknya bukan hanya sekedar menemani, namun ia camkan baik-baik di dalam perasaannya bahwa saya sedang bertaqarrub kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menemani suami saya makan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamil mar'atu haqqaz zauji lam taq'ud ma hadara ghada'ahu wa 'asha'ahu hatta yafraghu min." Apabila seorang wanita mengetahui betapa besarnya hak suaminya terhadap dirinya, maka dia tidak berani duduk ketika suaminya menyantap makan malamnya, makan siangnya atau makan malamnya sampai suaminya selesai menyantap makanan tersebut. Maksudnya apa? Nabi mengatakan, apabila seorang wanita mengetahui betapa besarnya hak suaminya, ketika suaminya makan, dia akan menunggu suaminya makan tersebut dalam keadaan berdiri. Dia gak berani duduk. Kenapa? Takut. Ibu pernah makan di restoran, Bu? Di restoran-restoran mahal, apabila kita makan, itu waitersnya, dia akan berdiri di dekat kita. Dia akan menunggu, melayani kita. Air di gelas kita habis, dia akan segera tuangkan, misalnya demikian. Misalnya di hotel-hotel yang buffet misalnya dan seterusnya, dia akan siap di sini. Kita butuh apa-apa, dia akan datang. Dan tidak ada ceritanya waiters itu duduk di hadapan kita atau duduk di samping kita, dia akan berdiri, enggak berani dia duduk di samping kita. Karena kita adalah tamu yang sangat istimewa bagi pihak hotel tersebut misalnya. Dia akan berdiri di samping kita atau di belakang kita. Air habis langsung dituangkan. Minta sesuatu, dia langsung mendekat dan dia akan ambilkan. Dia tidak berani duduk. Nabi mengatakan, seorang wanita yang tahu benar hak suaminya, ketika suami makan, dia akan nungguin suaminya tersebut. Tapi tidak dalam keadaan duduk, tidak dalam keadaan ngobrol santai, dia akan berdiri. Tidak berani duduk. Sampai suaminya selesai menyelesaikan makanan tersebut. Subhanallah. Ada yang sampai seperti itu, Bu? Namun maksud hadis ini bukan berarti kita gak boleh duduk di depan suami di meja makan, bukan itu. Nabi ingin menggambarkan bagaimana besarnya hak suami kita. Sampai kalau kita perlakukan suami kita seperti itu saja, itu belum menunaikan haknya. Itu maksud Nabi SAW. Jadi kalaupun ibu berdiri melayani suami, benar-benar memuliakan suami dengan tidak berani duduk, itu belum menunaikan hak suami kita. Nah, oleh karena itu, Ibu sekalian, Islam tidak memerintahkan seorang istri untuk berdiri saja, atau Islam tidak melarang seorang istri untuk duduk menemani suaminya ketika di meja makan. Sekali lagi, ini hanya untuk menggambarkan bagaimana besarnya hak suami. Oleh karena itu, ketika kita menemani suami kita makan, menemani suami kita menyelesaikan pekerjaannya, menemani suami kita menulis, menemani suami kita di depan komputer kerjanya, hadirkan perasaan ini bahwa saya sedang bertaqarrub kepada Allah. Saya bukan hanya menemani suami saya, namun saya sedang mencari pahala Allah. Saya teringat hadis Nabi SAW yang dibacakan oleh seorang ustaz tersebut, bahwa hak suami saya sangat besar, dan salah satunya adalah ditemani oleh istri tercintanya ketika ia beraktivitas. Ketika ia sedang membaca di rumah, ketika ia sedang makan, ketika ia sedang di depan komputer kerjanya atau laptop kerjanya, dan seterusnya. Jadi hadirkan perasaan, ibu-ibu sekalian, bahwa kita sedang berusaha bertakwa kepada Allah. Seluruh gerak-gerik kita, ketika kita menyuci baju di rumah, menyuci kemeja suami, mencuci hem suami, mencuci celana suami, hadirkan perasaan bahwa kita tidak hanya sekedar mencuci saja, kita sedang bertaqarrub kepada Allah. Kita sedang mencari derajat takwa di sisi Allah. Ketika kita sedang memasak di dapur, masak untuk makan siang suami dan anak-anak. Hadirkan perasaan kita sedang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud oleh Syekh. Ketika kita sedang mengepel lantai rumah kita, maka jangan hanya sekedar berpikir kita sedang mengepel, namun kita sedang mendekatkan diri saya dari diri kita kepada Allah. Karena ini hak suami kita. Saya ingin ketika dia masuk ke dalam rumah dari pekerjaannya, dari aktivitasnya, dia melihat rumah dalam keadaan bersih dan hatinya pun senang dan gembira dan terpuaskan oleh pelayanan saya. Ini yang harus dimiliki oleh seorang wanita muslimah. Karena sekali lagi kita hidup bukan hanya untuk di dunia, kita hidup untuk di akhirat. Kita harapkan waktu kita yang kita habiskan berjam-jam di rumah, di dapur, di tempat cucian, bersama kain pel atau sapu, itu mendapatkan pahala oleh Allah, menambahkan rekening pundi-pundi pahala kita di sisi Allah. Bukan hanya sekedar letih, bukan hanya sekedar lelah, bukan hanya sekedar melihat rumah kita menjadi bersih dan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga kita menjadi selesai. Ini yang harus kita miliki. Inilah kaidah yang ketiga. Dihadirkan perasaan berhubungan dengan suami, hadirkan perasaan sedang menunaikan perintah Allah. Sedang mencuci, hadirkan perasaan sedang bertaqarrub kepada Allah. Sedang menunggu suami pulang. Suami, sekali lagi ingat, suami misalnya lembur. Beliau pulang jam 10 dan beliau terbiasa makan di rumah. Saat kita tunggu di rumah sendirian sambil terkantuk-kantuk, jangan hanya sekedar berniat untuk menunggu, namun kita berniat, saya ingin mendapatkan pahala dengan menemani suami saya makan malam di rumah. Subhanallah, ini luar biasa. Ketika diajak suami pergi keluar, jangan hanya berniat jalan-jalan, bukan, jangan hanya berniat untuk keluar rumah, namun hadirkan perasaan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Suami saya memanggil, suami saya meminta, saya harus mentaati perintahnya selama bukan kemaksiatan. Maka saya berharap dengan saya pergi dengan suami saya mendapatkan ketakwaan dari Allah. Saya mendapat, gak apa-apa deh, walaupun misalnya gak jadi nyuci pada saat itu, walaupun gak jadi menyetrika baju, walaupun tidak jadi mengepel karena harus ikut suami, namun saya punya harapan dengan saya ikut dengan suami, suami saya menjadi tenang, suami saya menjadi lebih menjaga pandangannya, suami saya sekali lagi bahagia didampingi oleh istrinya ketika istri ikut terhadap perintahnya, dan saya harapkan itu menjadi tambahan pahala saya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan saya bisa mendapatkan gelar wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ibu sekalian? Masya Allah. Ketika dimarahin suami, bu, sabar. Ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wanisa'ukum min ahlil jannah, wanita-wanita kalian yang termasuk penghuni-penghuni surga, al-wadud, al-walud, yaitu wanita yang sangat penyayang, yang sangat mencintai suaminya, mencintai keluarganya, wal-walud, wanita yang banyak anak, kalau memang diberikan kesuburan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal a'ud ala zawjiha allati idza ghadiba ja'at hatta tada yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la adzuqu ghumda hatta tarda. Yaitu wanita yang segera mendatangi suaminya, meminta maaf kepada suaminya ketika suaminya marah. Ketika kapan, bu? Suami marah, ia datang, lalu ia letakkan tangannya di dada suaminya dan dia katakan, mata ini tidak akan terpejam, tidak akan tidur sampai engkau ridho terhadap diriku. Jadi kalau suami marah, jangan ibu yang tidur duluan. Ini salah, bu. Ketika suami marah karena kelalaian kita, karena kekhilafan kita, wajar istri khilaf. Namun ketika suami marah, sebelum beliau tidur, datangi dia. Amalkan sabda Nabi, letakkan tangan kita di dadanya, sentuh dia, sentuh beliau ibu-ibu sekalian, dan katakan, saya tidak akan tidur sampai engkau ridho. Dan ini beneran, jangan ketiduran duluan, jangan ngoroknya paling keras. Jadi lihat bagaimana seorang wanita apa istri yang soleha. Jadi semuanya dia berharap dari seluruh sikapnya, seluruh adabnya takwa kepada Allah, pahala dari Allah, ketinggian derajat di sisi Allah. Jadi enak ibu-ibu sekalian. Dan inilah orang yang cerdas. Kata para ulama, orang yang cerdas adalah orang yang bisa merubah aktivitas sehari-harinya menjadi pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kali lagi, orang yang cerdas kata para ulama adalah orang yang mampu merubah aktivitas kesehariannya, cuci piring, nyapu, ngepel, cetrika, terus apalagi? Masak, mijit-mijit suami, menyiapkan air panas untuk suami, menjadi puni-puni pahala di sisi Allah. Dengan cara apa? Dengan cara niat, menghadirkan perasaan kita sedang bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang keberapa? Yang keberapa ibu-ibu? Yang ketiga. Dan dengan demikian berakhirlah tiga kaidah yang dijadikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad sebagai pembukaan sebelum mengkaji sifat-sifat istri yang salihah. Ada yang bisa mengulangi? Kaidah yang pertama apa? Kesalehan, kebaikan. Apabila kita ingin menjadi istri yang salehah, menjadi istri yang baik, tidak mungkin tercapai kecuali dengan berapa hal? Dua hal. Yang pertama, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah. Yang kedua, usaha, kerja keras. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, bahwa sumber ilmu kita, sumber informasi kita untuk menjadi istri yang salehah, menjadi istri yang berbakti adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga apa? Apa kaidah yang ketiga? Dalam menjalankan aktivitas kita, dalam menjalankan kewajiban kita sebagai seorang istri, pekerjaan rumah tangga kita, kita harus menghadirkan perasaan apa ibu-ibu? Kita sedang apa? Sedang bertaqarrub kepada Allah, sedang mendekatkan diri kepada Allah, sedang menjalankan perintah-perintah Allah, sedang mencari takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah gak lupa bu ya. Insya Allah ta'ala. Ya. Kita masuk ke sifat-sifat apa? Sesi tanya jawab. Kita buka sesi tanya jawab ibu-ibu sekalian ya. Ya. Dengan demikian kaidah selesai kita bahas, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mengkaji sifat-sifat istri salihah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah dan dijelaskan oleh para ulama kita sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Demikianlah para pendengar semua, satu kajian ilmiah yang telah kita simak bersama secara langsung yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Alsi Hafizullahu Ta'ala. Untuk berikutnya kita akan simak sisi soal jawab bersama beliau di kesempatan sore hari ini. Nah para pendengar semuanya, kita akan simak sisi soal jawab bersama beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana saya menghadapi suami yang tidak pernah sholat, kurang rasa cemburu kepada keluarga, kurang perhatian kepada anak-anaknya. Apa saya tetap harus menghadap kepada suami walaupun suami tidak sejalan dengan saya, menghadap ya. Karena dia tidak mau sholat, apalagi tidak kenal sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih dan jazakallah kepada ibu yang bertanya. Yang pertama, kita semua turut prihatin terhadap ujian yang Allah berikan kepada ibu, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dan taufik kepada suami ibu sehingga dia mau untuk mengerjakan sholat dan memperbaiki kualitas iman dan takwanya. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena doa adalah senjatanya orang yang beriman. Ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ghafir, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada diriku maka aku akan ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah masuk Islamnya ibu Abu Hurairah itu karena doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Yang ketiga, hendaklah kita tetap optimis bu, tetap berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, dan tetap memupuk rasa optimisme bahwa insya Allah suami saya mendapatkan hidayah. Sebagaimana firman Allah, ana inna dhanni abdi bi, aku ini kata Allah tergantung prasangka hambaku kepada diriku. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Apabila prasangkanya baik maka akan baik juga, namun apabila prasangkanya buruk maka akan terjadi sesuatu yang buruk. Maka tetap optimis dan husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dan kita berbaik sangka bahwa insya Allah suami saya masih ada harapan yang besar untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat, dakwahkan suami dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan bijaksana. Ingat Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Jadi laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Jadi suami ibu adalah pemimpin bagi ibu. Tentu saja berbicara dengan pemimpin berbeda dengan cara berbicara dengan orang lain. Ini harus kita benar-benar pahami. Suami saya pemimpin saya. Cara berbicara dengan pemimpin tidak boleh sama dengan cara berbicara dengan orang lain. Maka kalau menasehati dengan lemah lembut, bahasanya benar-benar dijaga, jangan sampai menyinggung perasaannya, jangan sampai ada kesan menggurui, jangan sampai ada kesan memaksa, walaupun maksud kita baik. Jadi benar-benar pilihlah kata-kata yang tepat. Ingat firman Allah dalam surat Al-Isra, وَقُلْ إِبَعَدِ يَقُولُ اللَّتِهِ أَحْسَنْ إِنَّ شَيْطَنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, kalau berbicara, berbicaralah dengan bahasa yang terbaik. Kenapa? Karena syaitan itu sukanya mengadu domba kita. Nah, kalau sama orang lain saja Allah perintahkan kita untuk berbicara dengan cara yang terbaik, bagaimana dengan suami? Bagaimana dengan apa? Suami. Dalam hadis yang lain, dan insya Allah mungkin akan kita singgung nanti lagi di pertemuan berikutnya, Nabi SAW bersabda, apabila suami memiliki luka dan luka itu mengeluarkan nanah, dalam riwayat yang lain di sekujur tubuhnya, lalu dibersihkan oleh istrinya dengan apa? Dengan lidah, maka itu belum menunaikan hak suami terhadap seorang istri. Subhanallah. Jadi bicaralah dengan cara yang baik, bahkan yang terbaik. Latihan, pelajari bagaimana sih cara bicara yang terbaik. Belajar. Jangan sampai sekali lagi bicara sama suami, gua lo juga gak pernah kasih nafkah. Subhanallah. Sekali lagi, ini pemimpin kita, jangan dipanggil lo gua misalnya, apabila orang Jakarta atau Jabodetabek. Kan begitu. Jangan juga sumpah serapa, gua sumpahin lo, subhanallah. Sama suami gua sumpahin, kan tidak diperbolehkan. Jadi sekali lagi seperti itu. Jadi jangan memberikan bahasa yang bisa disalahpahami. Itu yang ketiga. Yang keempat, belikan buku atau misalnya VCD atau cara-cara lain agar suami baca dan beliau tidak merasa digurui dan dituntun oleh istrinya. Karena banyak suami tidak suka dilakukan dengan cara seperti itu, tidak suka digurui oleh istrinya, padahal itu sah-sah saja kalau memang suami istrinya memang memiliki ilmu. Namun mungkin karena ego dan lain sebagainya tidak mau. Jadi berikanlah buku atau ajak ke pengajian ustadz kita yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Yang berikutnya, buat komunitas yang salehah untuk suami, Bu. Jadi begini, ibu kan punya teman pengajian yang berusaha komitmen. Nah, ajak beberapa teman ibu untuk main ke rumah misalnya, agar bersama suami mereka, sehingga suami kita bertemu dengan suami-suami mereka yang sudah belajar agama, yang sudah mengaji, yang sudah berusaha mengamalkan agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ajak main ke rumah, bawa suaminya. Nah, akhir suami kita kan nggak bisa nolak, nggak mungkin, insya Allah tidak akan suami kita mengusir mereka. Mau tidak mau, mungkin di pertama kali terpaksa bertemu. Namun ketika cocok, melihat akhlaknya bagus, melihat perangainya indah, maka insya Allah dengan pergaulan seperti itu suami kita akan berubah. Dan yang terakhir, ibu-ibu sekalian, tunjukkan akhlak yang mulia di hadapan suami. Tunjukkan bahwa agama Islam, sunnah Nabi, apabila dipelajari dan dipraktekkan, akan membuat keluarga kita menjadi tambah bahagia. Ini buktinya, gitu loh. Saya sudah belajar, dan setelah saya belajar, terbukti cara saya melayani suami, jadi cara saya menyikapi suami, cara saya berbicara suami berubah. Jadi tunjukkan seperti itu. Seakan-akan kita mengatakan kepada suami, lihat dong, agama tidak akan menyulitkan, agama tidak akan menyengsarakan, agama tidak akan menghempaskan. Lihat istri kamu yang sudah belajar, dia semakin baik, dia semakin santun, dia semakin hormat, dia semakin melayani suami. Insya Allah suami kita akan berpikir ketika melihat istrinya berubah menjadi lebih baik setelah mengaji. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan mungkin bisa berkonsultasi dengan ustadz-ustadz yang berilmu dan hikmah dalam menjabarkan problematika seperti ini. Wallahu ta'ala bisawab. Wahai ustadz, suami saya bekerja di lapangan yang setiap harinya selalu ada di jalan berkendaraan. Ketika ada kabar musibah atau undangan, dia sulit untuk menghadirinya. Saya suka kesal, Ustaz. Bagaimana menurut pandangan Islam dengan kegiatan suami saya itu? Bagaimana sebaiknya sikap saya sebagai istri? Ya, terima kasih dan jazakallahu khairan kepada ibu yang bertanya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila suami kita bekerja di lapangan dan pekerjaan itu halal, dan itulah yang bisa ditekuni oleh suami kita, atau kesempatan itulah yang terbuka pada saat ini untuk suami kita, dan dengannya dia menafkahi istri dan anak-anaknya, dan pekerjaan tersebut membuat dia tidak bisa menunaikan hal-hal yang ibu sebutkan di atas. Maka ibu sebagai istri, pertama harus bersabar. Yang kedua, kalau misalnya ada berita musibah, misalnya ada yang meninggal, syariat memperbolehkan suami ibu untuk bertakziah via telepon misalnya. Via telepon. Apabila ada undangan dan memang dia tidak bisa menghadirinya karena alasan di atas, insya Allah beliau itu dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukanlah perbuatan dosa, walaupun yang lebih afdol, yang lebih baik, dia punya aktivitas yang bisa membuat dia punya waktu juga untuk menunaikan amalan-amalan di atas. Namun kalau sementara waktu ini yang diberikan, atau pintu rezeki ini yang diberikan oleh Allah, dan suami kita sudah berusaha dan pekerjaan itu halal, maka sekali lagi hendaknya kita memaklumi. Dan sekali lagi, dan apabila kita ingin menunaikan hak saudara kita yang tertimpa musibah, kita bisa melakukannya dengan via telepon. Bertakziah bisa via telepon sebagaimana fatwa para ulama. Kita bisa membantunya mungkin dengan memberikan materi, kita transfer misalnya demikian. Atau kita sebagai istri yang mewakili suami kita, sampaikan bahwa suami kita bukannya gak mau hadir, namun beliau tidak bisa hadir disebabkan tanggung jawabnya sebagai pegawai dan pekerjaan yang sedang ia tekuni untuk menafkahi keluarganya. Jadi insyaallah apa yang dialami suami ibu, kalau memang demikian mendapatkan udzur, dan ketika dia tidak bisa turun mengerjakan secara langsung, bertakziah secara langsung, itu bukanlah perkara yang haram. Dia bisa via telepon, dia bisa mencari fasilitas-fasilitas lain, dan sebagai seorang istri hendaknya kita mendukung dan kita tidak menambah beban suami kita yang sudah cukup besar. Dukunglah dia dan pikullah sebagian bebannya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum fiki barakallah. Hubungan ngidam dengan hubungan suami istri. Pada waktu awal-awal hamil, melihat suami itu sebel, bau gak enak, dan gak mau didekati suami, apalagi diajak berhubungan suami istri. Istri yang sedang ngidam menolak. Apakah istri tersebut durhaka? Apakah ada dalilnya ngidam sebel sama suami? Ataukah bawaan bayi dalam kandungan itu sesuai syariat? Jazakallah khairan. Ya, terima kasih dan jazakallah kepada ibu yang bertanya. Yang pertama, sekali lagi, dalam masalah ngidam, misalnya sensitif terhadap bau badan atau bau suami atau parfum yang dikenakan oleh suami, kadang-kadang parfum suami sudah pakai parfum disuruh mandi lagi sama istrinya. Atau misalnya istri sangat sensitif, itu karena sebagian dijelaskan dalam dunia medis, itu karena perubahan hormon pada saat wanita itu hamil. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah perubahan hormon ini kita sikapi dengan bijaksana. Jangan sampai kita melanggar hak Allah, hak suami yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau suami tetap menuntut untuk berhubungan, maka sekali lagi wallahu ta'ala alam, selama tidak memudaratkan kita secara fisik, maka tunaikan kewajiban tersebut. Karena sekali lagi itu hanya wallahu ta'ala perubahan hormon saja, dan harus kita coba sikapi dengan baik, dan kita berusaha untuk tetap melaksanakan hak suami tersebut. Dan itu di sisi istri. Di sisi suami, hendaklah dia juga lebih ekstra sabar ketika istrinya hamil, dan dia memaklumi ketika terjadi perubahan hormon saat wanita itu hamil, dan janganlah ia memaksa dan memberikan udzur ketika istrinya sedang tidak mood untuk berhubungan. Dan sadarilah itu bukan pribadinya yang ingin menolak, namun karena perubahan dia menjadi seperti itu. Dan Allah Ta'ala, bawaan bayi dalam kandungan itu tidak ada dalilnya dari syariat, maka sekali lagi dikembalikan kepada data ilmiah dalam dunia medis, dan itu karena perubahan hormon saja, maka bagi suami dia hendaknya lebih memberikan toleransi, bersabar. Adapun pihak istri, dia kalau suaminya menuntut, maka hendaknya dia berikan hak suaminya. Allah Ta'ala alam. Saya rasa cukup sampai di sini karena sudah jam 6 kurang 20 menit dan mendekati waktu maghrib. Ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab, mungkin bisa dibahas di kesempatan lain. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian di Masjid Al-Barakah atas saran, atas atensinya dan perhatiannya. Dan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Barakah dan kru radio serta TV Roja atas sarana dan prasarana. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan saya ingatkan apabila ada kekeliruan, jangan sungkan-sungkan membuang apa yang saya katakan. Dan marilah kita kembali kepada dalil. Dan saya sangat bersyukur apabila dikoreksi dan diluruskan. Aku lakukan lihat dan astagfirullah walakum subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Shalallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.